Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu fikih ibadah, dan kita sudah masuk pada pertemuan yang ketujuh. Maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta agar menjadikan majelis kita ini majelis yang di dalamnya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan masih kita masih membahas permasalahan tayamum, di mana pada sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat tentang keadaan tayamum. Apa itu keadaan yang dengannya tayamum itu sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi? Apa aja? Yang pertama, harus dengan tanah. Biturabin. Tanahnya yang kayak gimana? Tahur, mubah, lahu ghubar, miliki debu. Yang kedua syaratnya adimal ma, enggak ada air. Yang ketiga masuk waktu, baik fardu ataupun membolehkan pada sholat-sholat yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, serius dalam mencarinya. Watolabul ma syaratun. Maka insyaallah sekarang kita akan masuk kepada rukun-rukun tayamum. Tayamum itu apa aja rukunnya? Tapi sebelum itu, kemarin kita juga udah jelaskan tentang kapan tayamum itu dibolehkan. Dimana tayamum itu kok dibolehkan? Kapan tayamum itu bisa menggantikan peran air dalam wudu, dalam mandi junub, dan juga dalam membersihkan apa? Atau ada pengecualian enggak? Dan tayamum berlaku pada apa aja? Berlaku pada semua yang berlaku pada air, kecuali najis yang terdapat pada selain anggota badan. Baik. Jadi kalau sekarang misalnya udah enggak ada air nih. Enggak ada air, ternyata ada najis di kaki kita. Misalnya apa? Misalnya kotoran kucing, afwan. Udah digosok-gosok ke tanah apa segala macam, ya namanya enggak pakai air, pasti masih ada bekasnya, masih ada baunya, masih ada ya bekas-bekas najisnya. Terkadang masih ada yang nempel-nempel sedikit. Tapi enggak punya air. Terus gimana dong? Boleh enggak tayamum? Boleh. Boleh. Untuk supaya bisa sholat. Artinya kalau sekarang misalnya ada najis, berarti kan enggak boleh sholat gitu kan? Enggak boleh sholat. Kenapa enggak boleh sholat? Ya kalau mau sholat itu kan harus suci dari najis. Iya, tapi ini mau dibersihin, cuma kebetulan enggak ada air. Tapi udah wudu. Atau udah tayamum sebelumnya, terus yang kayak gini boleh ditayamumkan. Jadi kita tayamum, maka walaupun masih ada kotoran kucing di kaki kita, kita tetap boleh untuk sholat. Boleh untuk sholat. Baik. Insyaallah kita akan masuk kepada rukun-rukun tayamum. Maka qala al-musannifu rahimahullahu taala wa furuduhu mashu wajhihi. Yang pertama, rukun tayamum. Yang pertama itu adalah mengusap wajah. Mengusap wajah. Dan yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yadaihi ila ku'ayh. Dan mengusap kedua tangan. Kedua tangan sampai mana? Sampai sikut atau bukan? Sampai mana? Sampai sikut? Sampai? Sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan. Jadi tayamum itu nanti dicari, misalnya memang udah gak ada air, dicari tanah atau permukaan yang memang memiliki debu, kita tempelin tangan kita. Maka setelah kita tempelin tangan kita, bisa langsung diusap ke wajah. Setelah diusap ke wajah, maka diusap ke dua tangan sampai kedua pergelangan tangan. Jadi sampai sini aja. Sampai sini. Jadi diginiin, diusap wajahnya, terus diusap pula sampai pergelangan tangan. Berapa kali? 3 kali. Yang sunnah berapa kali? Yang sunnah 3 kali apa sekali? Kalau sekali kan harus nih. Yang sunnah? Yang sunnah juga sekali. Jadi jadi kaedahnya kalau dalam thaharah yang bentuknya itu adalah usapan, bukan cucian atau basuhan, maka diusapnya sekali. Maka diusapnya sekali. Baik. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, dan kedua tangan hingga pergelangan. Dalam kecil, maksudnya dalam kecil itu adalah dalam hadas yang kecil. Jadi rukun tayamum, yang pertama mengusap wajah. Yang kedua mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Maka yang ketiga tergantung ini tayamumnya ini untuk menggantikan wudu atau menggantikan mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Faham enggak? Ya kan? Kayak misalnya kalau hadas kecil, misalnya habis buang angin terus mau wudu tiba-tiba enggak ada air. Maka dia tayamum untuk hadas kecil. Tapi kalau misalnya seorang dia junub kemudian enggak ada air terus dia mau sholat, berarti dia tayamum untuk hadas besar. Kalau untuk hadas kecil maka ditambah kata penulis rahimahullah taala wa fi asghar, dan pada yang hadas yang kecil yaitu tartibun wa muwadatun aidan. Tertib urutan. Dan juga yang keempat, mualat, yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan. Artinya gak boleh diputus. Dan kita udah bahas. Jadi tambahan syarat ini adalah untuk hadas kecil. Kalau hadas besar berarti harus tertib atau harus gimana? Kalau misalnya dia langsung kedua tangan baru wajah, boleh gak? Gak pakai tertib nih. Dia junub. Setelah dia junub, mau mandi besar, ternyata gak ada air. Syarat-syarat tayamumnya udah dia cari apa segala macam, ya udah deh. Udah masuk waktu, tinggal tayamum. Untuk junub loh. Ternyata dia abis kayak begini, dia bukannya ke wajah dulu, tapi ke tangan dulu. Abis ke tangan dulu, baru wajah. Jadi kebalik. Sah enggak? Sah. Terus kalau enggak misalnya enggak berkesinambungan, artinya enggak nyambung. Sah enggak? Jadi misalnya dia habis tayamum, habis kayak begini, ya kan? Sebelum dia usap, dia ngobrol dulu sama temennya. Aduh, Masya Allah, air kapan ya kira-kira ada segala macam. Iya, makin susah air. Panjang. Panjang, setelah panjang, dia juga enggak tertib. Begini terus begini. Sah enggak tayamumnya untuk junubnya? Sah. Nah, jadi pertanyaan kemarin gimana? Mandi junub ya kan jam 10 malam, badannya doang. Habis badannya doang dia tidur, subuh dia bangun, keramasnya doang, badannya enggak usah. Sah enggak mandi junubnya? Sah. Gitu. Sah. Artinya para ulama itu menjelaskan syarat-syarat itu supaya memudahkan kita. Kalau syaratnya udah centrang semua, sah Zat. Sah, udah pasti sah insyaallah. Gitu. Taib. Nah, itu memudahkan kita. memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan juga nanti mengamalkannya. Taib. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala setelah itu dia bilang wa niyatul istibahah syartun. Ya kan, kalau sebelumnya kan kita tentang bahas syarat-syarat keadaan tayamum. Harus dengan ini, harus dengan itu, harus dengan ini. Tapi masalah niat belum kita singgung. Maka di sini disinggung oleh penulis rahimahullah, dia bilang niat untuk tayamum itu adalah niat istibahah. Apa itu niat istibahah? Yaitu niat untuk membolehkan sholat. Karena kita tahu ya, tayamum itu mengangkat hadas apa enggak? Tayamum itu mengangkat hadas atau tidak? Tidak mengangkat hadas. Loh, terus kalau tidak mengangkat hadas kok boleh sholat? Tidak mengangkat hadas tapi membolehkan sholat. Harus paham. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas. Hadas sih enggak keangkat gitu. Masih berhadas itu orang tersebut. Tetapi membolehkan sholat. Jadi nanti kalau misalnya tayamum, niatnya itu bukan niat untuk mengangkat hadas ya. Maka di sini kata penulis, niatnya itu adalah untuk membolehkan sholat. Jadi niat tayamum adalah niat untuk membolehkan sholat. Baik. Wa niyatul istibahah syartun lima yatayammamu lahu wa la yusalli bihi fardhan inna wa naflan aw atlaq. Nah. Jadi kalau niatnya tayamum, niat dalam tayamum itu niatnya itu harus sesuai apa yang dia niatkan. Dalam artian gini, kalau wudu, misalnya ana wudu. Mau ngapain saat wudu? Buat sholat ba'diyah maghrib. Buat sholat ba'diyah isya. Ana harus wudu lagi apa enggak? Enggak. Tapi kan wudunya buat ba'diyah maghrib. Sekarang udah sholat isya. Gitu. Kalau tayamum enggak bisa gitu. Kalau tayamum, ini tayamum buat apaan? Tayamum buat sholat duha. Nanti masuk waktu zuhur, udah enggak bisa lagi. Ini tayamum buat apa? Tayamum buat sholat zuhur. Ya berarti ya sholat zuhur. Nanti masuk asar, ya karena nanti gak bisa gitu. Nanti kita bahas tayamum itu batal dengan apa. Jadi tayamum itu harus sesuai dengan niatnya. Kalau misalnya niatnya itu sholat sunnah, maka gak boleh dilakukan untuk sholat fardu. Kalau niatnya itu gak pakai niat apa-apa gitu. Niatnya apa nih? Biar bisa sholat, maka juga gak bisa sholat fardu. Jadi sholat fardu itu harus ditentukan. Ini sholat untuk apa nih tayamumnya? Untuk sholat zuhur, untuk sholat asar. Kalau sholat sunnah yang lain, ya berarti boleh aja. Biar bisa sholat, oke, kalau sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat fardu, harus ditentukan jenis sholatnya. Apakah dia subuh, apakah dia zuhur, dan seterusnya. Jadi penting di sini niat yang harus diperhatikan ketika melakukan tayamum. Dan niat istibahah juga merupakan syarat untuk apa yang dia tayamumkan dan tidak melakukan sholat fardu dengan tayamum yang diniatkan untuk sholat sunnah atau niat mutlak. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, jadi kita udah bahas tentang syarat-syarat tayamum. Udah bahas tentang rukun-rukunnya, kemudian juga udah bahas tentang niat. Maka yang selanjutnya kita harus bahas tentang kapan tayamum itu batal. Pembatal tayamum. Maka yang pertama, pembatal tayamum, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yabtulu bi khurujil waqti. Yang pertama adalah keluar waktu. Makanya tadi ana bilang kalau misalnya sholat zuhur, kita wudu untuk sholat zuhur. Nanti waktu sholat zuhur itu udah habis, maka tayamumnya batal. Keluar waktu. Faham ya? Misalnya orang tayamum untuk sholat asar. Dari asar sampai maghrib dia gak batal sih, gak batal wudu. Gak buang angin, gak pipis, gak segala macam. Tetapi ternyata dia kan sholat asar, waktu asar udah habis, udah keluar waktunya, maka untuk sholat maghrib dia harus tayamum lagi. Dia harus tayamum lagi sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu adalah keluar waktu. Yang kedua wa mubtilatil wudu, pembatal-pembatal wudu. Jadi apa yang kemarin kita sudah bahas dari pembatal-pembatal wudu, maka kalau terjadi maka tayamumnya itu juga batal. Kemudian yang terakhir, tayamum juga batal dengan apa? Biwujudi ma'in. Kalau ada air. Jadi kalau dia habis tayamum, ya kan? Dia ketemu air, maka itu tayamumnya batal. Tayamumnya langsung batal. Jadi kalau habis dia ketemu air, dia enggak mau gunain, terus dia lanjut sholat, ah kan udah tayamum, Ustaz. Udahlah. Maka sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena tayamumnya juga udah batal. Jadi tayamum itu bisa batal pertama dengan khuruj al-waqt, keluar waktunya. Yang dari sholat zuhur, ya kalau masuk sholat asar, sholat zuhur habis waktunya, batal tayamumnya. Atau pembatal-pembatal wudu yang kemarin sudah disebutkan, kita sudah bahas. Dan yang terakhir, ketika ada air. Jadi kalau misalnya dia tayamum nih, udah gak ada air, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, hujan, gimana sholatnya? Hah? Batalin, sholatnya batal. Kenapa batal? Ada air. Gitu. Ya kalau batal tayamumnya, batal juga sholatnya. Batal semuanya. Begitu. Masya Allah, pinter-pinter. Taib. Maka yang lanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunna li rajih, dan udah syarat udah, rukun udah, tentang niat juga udah, pembatal-pembatal udah. Tentang sekarang adalah sunnah-sunnahnya. Cuma satu sih yang disinggung oleh penulis, adalah bagi orang yang mengharap air. Mengharap air dalam artian dia tahu insya Allah nanti akan ada air. Insya Allah nanti akan ada air, maka disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk takhir, untuk menunda tayamum. Menundanya sampai kapan? Boleh gak misalnya, ah sekarang misalnya jam setengah satu siang ana bilang insya Allah nanti ada air, nanti aja sholat zuhurnya sampai ketemu air, bentar lagi insya Allah ada, insya Allah mau datang nih air nih. Ternyata dia tunda sampai jam 4 sore, boleh gak? Kenapa? Udah keluar waktu, jadi gak sholat zuhur. Maka di sini menunda tayamum itu sampai waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan. Kita sama-sama tahu bahwa sholat itu kan waktunya panjang ya. Ya kalau sholat zuhur berarti waktunya sampai asar. Kalau sholat asar berarti waktunya sampai. Waktu yang diperbolehkan menunda itu ada nanti insya Allah akan kita bahas pada kitabus sholah. Artinya gak semua sholat itu habis waktunya atau boleh ditunda sampai masuk sholat waktu yang berikutnya. Ya kalau misalnya asar itu boleh ditunda sampai nanti matahari itu udah mulai menguning. Lebih dari menguning dosa dia, gak boleh gitu. Kan belum maghrib saat, tetap aja yang boleh ditunda itu cuma sampai matahari menguning. Lebih dari menguning itu udah bukan waktu yang diperbolehkan lagi bro, udah dosa antum gitu, gak bisa. Begitu juga dalam sholat isya. Sholat isya itu boleh ditunda sampai jam 12 malam, ila nisfil lail. Lebih dari jam 12 dosa dia. Jadi kalau mau tayamum maka sunnahnya itu sampai waktu yang diperbolehkan. Dan insya Allah akan kita bahas pada nanti tentang kitabus sholat, dalam kitabus sholat. Dan disunnahkan bagi yang berharap adanya air untuk menunda sampai akhir waktu mukhtar. Waktu mukhtar yang tadi ana jelaskan, boleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholatnya itu jam 2, ya mungkin karena kesibukannya atau kenapa, dosa gak dia? Dosa, emang boleh. Gitu. Emang boleh. Tapi kalau misalnya udah lewat waktu yang diperbolehkan, maka ini tentunya mendapatkan dosa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa man adima al-ma' wat-turab. Jadi kita udah bahas tentang wudu pakai air atau mandi junub pakai air. Enggak ada air, bisa pakai turab. Turab yang apa? Turab yang tahur, mubah, lahu, ghubar. Terus kalau enggak ada dua-duanya gimana, Ustaz? Wala air, wala pasir, wala tanah, enggak ada nih. Tanah atau apa, tanah yang ada debunya juga enggak ada. Jadi enggak ada apa-apa. Air enggak ada, turab juga enggak ada. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak punya air dan tanah, aulam yumkin husti'amaluhuma. Jadi mungkin juga gak ada, atau juga mungkin gak bisa. Mungkin gak bisa digunain. Jadi kalau misalnya pakai air, entar kenapa-kenapa. Kalau misalnya dia mau tayamum, waduh mungkin dia memudorotkan dirinya. Atau mungkin di sini dia ada koreng yang gak bisa kena muka. Maka pokoknya gak bisa pakai air, gak bisa pakai tanah. Maka kalau kayak begini keadaannya, kata penulis rahimahullah ta'ala, shalla al-fardha faqat. Maka dia sholat aja. Ini kan kita bahas wudu sama tayamum kan gara-gara kita pengen sholat. Ya kalau gak ada air, gak ada tanah, maka dia ya udah nggak ada toharoh bagi dia, nggak ada toharoh bagi dia. Terus sholatnya gimana? Ya udah sholat aja. Tetapi sholatnya itu dibatasi untuk sholat fardu saja. Mau sholat duha nggak boleh, qobliyah nggak boleh, ba'diyah nggak boleh, yang lain-lain nggak boleh. Yang boleh sholat tanpa wudu, tanpa toharoh, itu cuma sholat fardu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan gak ada air, gak ada tanah, atau gak bisa menggunakannya, gak bisa digunain, mungkin gara-gara satu atau dua keadaan, maka dia boleh sholat, tapi cuma fardu. Adapun sholat yang sunnah, maka dia gak boleh melakukannya. Terus dalam sholat fardu yang tanpa toharoh seperti ini, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, sholal fardu faqat ada hasabi halihi wada i'adah. Dan dia gak perlu mengulang. Gak perlu mengulang. Dalam artian ketika dia udah selesai sholat, ternyata ada air, yang ini udah sah. Sholatnya udah sah. Jadi ketika ada air, dia gak perlu mengulang. Wada i'adah wa yaqtasiru ala mujzi. Dan ketika dia melakukan sholat, dia membatasi pada batasan minimum. Nah, karena fikih itu emang kadang dia terkait antara satu bab dengan bab yang lain, antara pembahasan yang satu dengan pembahasan yang lain. Kita lagi ngomong tayamum, tiba-tiba masuk tentang batasan-batasan minimum sholat. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam kitabus sholat. Tetapi contohnya saja, batasan minimumnya itu adalah misalnya ketika berdiri bacanya apa? Al-Fatihah. Ini minimum. Surat pendek minimum apa enggak? Enggak. Kalau surat pendek bukan minimum, berarti surat pendek enggak dibaca. Ini kalau dalam sholat yang kayak begini ya. Jadi dia cuma Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, ruku. Apa? Yang rukun dan yang minimum, yang rukun dan yang wajib. Ya kan, kemudian dia ruku, kemudian bacanya berapa kali? Sekali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbi ighfirli. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Pokoknya minimum. Pokoknya minimum, kalau sholatnya kayak begini. Jadi ini cuma sebagai hasanah kita aja. Ya mudah-mudahan kita gak dalam keadaan kayak gini. Insya Allah sehat walafiat, semuanya aman segala macam. Air banyak, tanah juga, Masya Allah negeri yang subur, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Amin. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yaqra'u fi ghairi salatin in kana junuban. Maka ini sudah kita bahas bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kalau dia mau baca maka niatnya apa? Niatnya sebagai zikir. Maka selesai tayamum, alhamdulillah. Kita masuk pasal yang baru. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, faslun, pasal. Maka pasal tentang apa? Tentang membersihkan najis. Membersihkan najis. Membersihkan najis itu artinya adalah ada najis yang ada najis yang tiba-tiba ya, atau nemplok terus tiba-tiba ada. Jadi najisnya itu dari luar. Najisnya itu dari luar nempel ke sesuatu. Ah, ini gimana cara bersihinnya? Gimana cara bersihinnya? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, tadhuru ardun wa nahwaha bi izalati ainin najasah wa athariha bil ma. Sebelum ini kita juga harus tahu bahwa najis itu dari segi bendanya, ya kan, kalau misalnya ini ada najis, maka dia itu ada bendanya, najisnya ini, orang sebutnya itu adalah ainun najasah, bendanya, ada juga bekasnya, jadi ada benda, ada juga bekas. Kadang bendanya ini udah hilang, bendanya udah hilang, udah bersih kita lihat, oh udah gak ada nih kotorannya, cuma kalau kita cium, aduh, kok masih ada nih. Ah, itu namanya bekas. Itu bekasnya. Bekasnya itu bisa dilihat dari baunya atau dari rasanya. Makanya seperti ini itu namanya bekas. Jadi najis itu dilihat dari ininya, bendanya, maka dia ada bendanya, ada juga bekasnya. Kalau dari jenisnya, maka jenisnya itu ada tiga. Yang pertama adalah najis yang sifatnya mukhaffaf, ringan. Yang kedua, najis yang sifatnya menengah, mutawasit. Dan yang terakhir, najis yang sifatnya itu berat, mughalabah. Kayaknya udah sering nih kalau di SD-SD, insya Allah belajar pendidikan agama Islam itu diajarin nih. Najis ada ini. Yang paling berat adalah najis mughalabah. Maka setelah kita tahu yang seperti ini, barulah penulis memaparkan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, tathuru ardun wa nahwuha bi izalati ainin najasah wa athariha bil ma. Permukaan bumi dan sejenisnya. Permukaan bumi dan sejenisnya menjadi suci dengan membersihkan benda. Catat ya. Membersihkan benda najis dan bekasnya pakai air. Jadi kalau misalnya najis yang sifatnya itu adalah ringan, satu, najis yang menempel atau yang ada pada permukaan bumi. Permukaan bumi. Ini sifatnya najisnya yang ringan. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa baulu ghulamin lam ya'kul ta'aman bisyahwah wa qai'uhu. Yang kedua itu adalah air seni. Air seni dari siapa? Dari bayi laki-laki. Air seni dari bayi laki-laki, lam ya'kul ta'aman, yang belum makan. Yang belum makan bisyahwah, dengan keinginannya. Maka yang ini dua-duanya termasuk jenis najis yang sifatnya ringan. Yang pertama adalah najis yang menempel di permukaan bumi, baik kotoran kucing, kotoran apapun itu, ya, di permukaan bumi. Yang kedua adalah air seni yang datang dari satu bayi laki-laki. Berarti kalau bayi perempuan gak termasuk. Bayi laki-laki yang kayak gimana? Bayi laki-laki yang belum makan. Berarti dia baru makan, baru minum ASI aja. So, tapi Anda pernah lihat tuh, dia baru minum ASI tapi pernah dikasih kuah sop. Atau enggak pernah dikasih bubur sama bapak atau ibunya. Maka harus ditanya dulu, itu bubur emang tuh bayi minta atau dicekokin? Kalau misalnya bayinya enggak minta, artinya kalau enggak dikasih bubur, bayinya enggak nangis, berarti dia masih memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia makan buburnya itu bukan dengan keinginannya. Ada bayi yang ketika udah berumur sekian, maka dia mau makan. ASI enggak cukup, dia mau makan. Biskuit kek, apa kek, yang dikasih susu lagi kek. Kalau misalnya enggak kena itu, nangis dia, rewel dia. Maka kalau udah kayak begini keadaannya, maka air seninya juga udah bukan najis yang ringan lagi. Maka najis yang ringan, permukaan bumi, jadi permukaan bumi, najis yang menempel di permukaan bumi ataupun air seni ini najisnya yang ringan. Dalam artian, kalau mau disiram, maka dia nggak ada bilangannya. Ya kalau misalnya disiram sekali hilang, berarti udah bersih. Hilang apanya? Hilang benda maupun bekasnya. Jadi tidak disyaratkan, tidak ada bilangan. Ustaz, berapa kali disiramnya? Harus 3 kali enggak atau harus 7 kali enggak? Enggak. Gitu. Kalau sekali udah hilang, alhamdulillah. Kalau 2 kali hilang, alhamdulillah. 3 kali langsung hilang juga, alhamdulillah. Pokoknya enggak ada bilangan. Bahkan kalau misalnya air seni yang seperti ini, maka afwan, tadi Ana bilang bukan najis apa? Bukan najis ringan, Ana salah. Dalam artian syarat-syarat ini adalah kalau terpenuhi dia itu masuk najis ringan dan boleh dipercikkan. Boleh dipercik. Jadi najis yang nempel di permukaan bumi. Yang kedua, ada air seni, kata penulis rahimahullah ta'ala, dari bayi laki-laki yang belum makan makanan dengan keinginannya dan juga muntahnya. Itu kalau misalnya mau dibersihin, dia dipercikin, itu cukup. Dia dibercikin itu cukup. Jadi gak harus disiram, tapi kalau dengan dipercikan itu sudah cukup. Nah, ini najis yang sifatnya ringan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu adalah najis yang sifatnya itu menengah. Najis yang sifatnya menengah, maka cara membersihkannya sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ghairuhuma, adapun selain dua ini kata penulis rahimahullah ta'ala, mana sih? Wa ghairuhuma bisab'i ghasalat. Jadi kalau misalnya najis yang sifatnya menengah, itu dibasuh atau dicuci 7 kali. Faham? Baik. Kalau misalnya ada air seni dari anak kecil yang menempel di baju, masuknya najis ringan atau najis menengah? Anak kecil, bukan anak bayi ya. Menengah. Nempel di baju. Berarti bajunya ini supaya dibersihin dari najis yang sifatnya menengah harus dicuci 7 kali. harus dicuci 7 kali sebagaimana di sini kata penulis. Ini yang sifatnya menengah. Kalau yang sifatnya berat, maka dia tetap dicuci 7 kali. Tapi salah satu dari yang 7 ini pakai tanah. Apa itu yang najis yang sifatnya berat? Kata penulis rahimahullah ta'ala, ahaduha biturabin wa nahwihi. Jadi pakai tanah atau semisalnya. Kalau zaman sekarang yang semisal apa? Sabun, pembersih. Nah itu yang semisal. Jadi kalau najis yang sifatnya berat, dicucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah atau yang semisal. Contohnya apa? Contohnya kata penulis rahimahullah ta'ala, di sini kata beliau rahimahullah ta'ala, ahadu wa biturabin wa nahwi fi najasati kalbin wa khinzirin faqat. Yaitu najisnya anjing atau babi. Najisnya anjing atau babi. Jadi kalau misalnya tangan kita dijilat anjing, set, gimana cara bersihinnya? Dicuci 7 kali, salah satunya bisa pakai tanah atau yang semisal kayak sabun, kayak begitu. Begitu juga misalnya apa gitu kan? Allah alam, mungkin ada yang, kalau babi insya Allah di negeri ini sih jarang . Alhamdulillah. Pokoknya kalau berat 7 kali pakai tanah atau yang semisalnya. Kalau yang menengah dia 7 kali. Jadi kalau misalnya ada afwan, misalnya ada tai kucing di baju, gimana cara bersihinnya? 7 kali. Kalau misalnya ada tai kucing di lantai, dibersihinnya berapa kali? Gak ada bilangan. Ya kalau 2 kali bersih, alhamdulillah bersih. Kalau sekali satu kali bersih juga gak apa-apa. Gitu, yang penting bersih benda dan bekasnya. Taib, faham? InsyaAllah faham ya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin aw huma ajzan. Ustaz, ana udah cuci bolak-balik. Ya alhamdulillah sih bendanya udah gak kelihatan. Tapi warnanya itu loh sama baunya. Warna sama baunya masih ada. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yadurru baqa'u launin, maka tidak memudaratkan. Apa? Baqa'u launin, bekas warna. Atau baunya, rih, ma'a ajzin atau ajzan, ketika dia itu udah emang berusaha penuh gitu, sudah bersungguh-sungguh ternyata masih ada warnanya, masih ada baunya juga, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yadur, maka ini gak apa-apa. Ya kan kita udah kucek-kucek udah 7 kali, masih kuning-kuning juga, kita cium ya masih ini. Maka kalau emang udah serius dibersihin, udah bersungguh-sungguh tetapi masih ada warna dan baunya, maka itu dimaafkan. Dimaafkan udah. Dimaafkan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tathuru khamratun. Maka yang selanjutnya itu adalah masalah khamr. Khamr itu apa sih, Zat? Khamr itu adalah yang memabukkan. Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi harus paham pembahasan kita itu adalah tentang khamr. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, khamr itu bisa suci. Artinya secara zat khamr itu najis. Khamr itu najis. Bisa suci enggak? Bisa suci. Gimana caranya khamr bisa suci? Kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, inqalabat binafsiha khallan. Kalau sudah berubah menjadi cuka. Kalau sudah berubah menjadi cuka, Berubahnya gimana? Secara alami. Karena bisa aja yang namanya khamr itu diolah terus jadi cuka. Ah, ini bukan berubah secara alami, tetapi berubah lewat pengolahan. Tapi kalau berubah secara alami, maka cukanya halal. Maka cukanya halal. Yang berubah secara alami, maka cukanya halal. Dari cuka yang dari khamr ya. Tetapi kalau lewat perubahan, lewat pengolahan, maka cukanya juga haram. Yang suci itu adalah yang berubah secara alami. Adapun cuka-cuka yang ada sekarang di Alfamart atau Indomaret, warung segala macam, itu bukan cuka dari khamr. Itu bukan cuka dari khamr. Makanya tetap halal. Insyaallah udah ada sertifikat halalnya setahunya. Tetapi yang jelas cuka-cuka zaman sekarang itu, apalagi yang di negeri kita ini, maka itu bukan cuka dari khamr loh. Cuka dari bahan lain. Biasanya itu dari tebu atau dari apa yang kemudian diolah. Ya kalau tebunya halal, diolah jadi cuka, ya tetap halal. Paham? Cuka yang haram itu adalah cuka yang dari khamr yang udah lewat pengolahan manusia. Tapi kalau alami juga halal. InsyaAllah. Maka dan khamr menjadi suci dengan perubahan menjadi cuka secara alami dengan sendirinya. Begitu pula wadahnya. Jadi kalau misalnya ada khamr, ini misalnya ada gitu kan wadah, dalamnya ini khamr. Biasanya kalau itu udah makin lama kena udara, maka ini akan menjadi cuka. Maka cukanya itu suci dan ininya pun juga wadahnya juga suci. Maka kata Nabi Sulaiman Allah Ta'ala, khallan wa kadza dan nuha la duhnun mutasyarribun najasah. Jadi kalau tentang khamar udah, maka yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau minyak kena najis, maka ini enggak bisa disucikan lagi. Kalau minyak kena najis, maka ini udah enggak bisa disucikan lagi. Baik minyak ataupun zat-zat yang emang menyerap najis. Artinya kalau najis kena di situ, udah gak bisa diambil dan dia udah langsung bercampur. Maka yang seperti ini tidak bisa disucikan. Terakhir insyaallah biar pas jam 9. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ufiya fi ghairi ma'i' wa mat'um. Maka kita bahas tentang masalah darah. Kalau darah manusia najis apa suci? Kemarin udah bahas tuh. Najis. Jadi kalau misalnya lagi sholat keluar mimisan, najis kalau banyak. Kalau sedikit tetap najis tapi dimaafkan. Tetap najis tapi dimaafkan. Artinya kalau misalnya kita sholat terus keluar mimisan dikit, jatuh ke baju, itu tetap boleh ngelanjutin sholatnya. Udah dibahas kan ya? Udah. Nah, sekarang ada darah. Kalau tadi kan udah, darah dari dalam. Nah, ini darah misalnya dari luar nih. Cipratan. Yang mungkin jatuh di makanan, jatuh di minuman, ataupun jatuh di ubin, apa segala macam. Maka gimana pembahasannya? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ufiya fi ghairi ma'i' wa mat'um. Dimaafkan. Dimaafkan artinya walaupun najis, tetapi dia dimaafkan. Apa itu yang dimaafkan? Yang pertama itu adalah fi ghairi ma'i'in wa mat'umin. Kalau darahnya itu nemplok bukan pada makanan atau minuman. Bukan pada makanan atau minuman atau cairan. Ini satu syaratnya. Harus terpenuhi semuanya, ini banyak nih. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, an yasiri damin najisin. Darahnya yang najis itu, darah najisnya itu jumlahnya yasir, sedikit. Kemudian yang ketiga itu adalah min haiwan tahir, dari hewan atau binatang yang suci. Hewan yang tahir, hewan yang tahir. La damis sabil. Yang keempat itu adalah bukan darah kemaluan. Bukan darah kemaluan. Illa min haidin, kecuali haid dan sejenisnya. Jadi gambarannya gini. Kalau misalnya ada, jadi orang misalnya apa ya, ada darah kambing, ya susah sih kalau darah kambing. Ada darah, dia misalnya dia udah pesan ketoprak nih, ya kan, taruh situ. Habis itu dia bilang, ah aneh potong kambing dulu deh, mungkin dia kerjaannya emang tukang akikah. Dia pas gini, krek, tuh darah nemplok di ketopraknya dia. Dimaafkan atau enggak tuh darahnya? Dimaafkan atau enggak? Kan di sini bilang bukan pada makanan. Berarti kalau udah bukan makanan udah enggak memenuhi syarat. Jadi ketika nemplok itu dia mau makan ketopraknya, ya Allah darah kambing gua. Itu udah enggak bisa. Gitu. Artinya yang di situ najis walaupun cuma dikit. Ya kalau mau dibersihin mungkin lontongnya yang kena di lini, ya silakan aja gitu. Tetapi secara hukum maka darah yang walaupun sedikit di situ juga enggak dimaafin, enggak boleh. Enggak boleh dimakan, enggak boleh diapa-apain. Harus dibersihin. Kenapa? Karena pada makanan atau minuman. Yang dimaafkan itu adalah pada selain makanan atau minuman. Baik. Yang kedua, darahnya sedikit. Contoh misalnya kita habis kurban, lagi gini krek, ada yang nyiprat. Nyipratnya di mana? Nyipratnya di baju. Darah kambing, nyipratnya di baju sedikit. Boleh buat sholat atau enggak? Coba dilihat nih. Dicek. Oh, pada makanan atau bukan? Bukan, Sat. Centrang. Sedikit atau banyak? Lihat, oh sedikit, centrang. Hewannya apa? Oh kambing, iya. Centrang. Darahnya apa? Oh bukan darah kemaluan, itu mah darah bukan dari kemaluannya si kambing, tapi dari lehernya. Berarti centrang semua enggak? Berarti boleh buat sholat? Boleh buat sholat. Begitu. Jadi ini yang kayak begini emang rada banyak. Nah, ini kembali tadi kan Anda udah jelasin, ini darah yang sifatnya dari luar. Kalau darah yang dari dalam, kayak lagi makan KFC, kita giniin, aduh, dalamnya ada darah-darahnya dikit. Apa hukumnya? Gak disebutin di sini, tapi hukumnya dimaafkan. Hukumnya yang kayak gitu dimaafkan. Dahulu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seandainya darah yang kayak begitu najis, maka tentunya para sahabat itu kalau mau makan kambing itu dilihat dulu. Tapi gak ada gitu ceritanya para sahabat kalau makan kambing dilihat gitu ada darahnya, gak ada gitu. Udah bismillah. Taib, itu darah yang dimaafkan. Adapun yang ini juga pembahasan lain, dan yang tadi itu hanya sekedar faedah saja. InsyaAllah kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Hada wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.